selalu mencari. Ini hanyalah kerinduan pada sinar jelita di lubuk hati cinta. Ini hanyalah kerinduan pada sinar jelita. Oh, oh, oh, oh, di mana kau berada?